Bab yang kelima, babul khaufi minas syirki, bab takut kepada kesyirikan. Beda penomoran mungkin. Ada yang bab 3, ada yang bab 4, ada yang bab 5. Ya kan? Beda penomoran. Kalau sebagian buku itu ada yang bab, antum bab berapa? Bab 3. Samikan aja. Kalau di buku asli ini bab 4. Ya, tadi ana bilang bab berapa? Buku 5 kah? Kelewatan, bab 4. Ya bab 3 aja, bab 3 samakan dengan buku Al-Jadid. Babul khaufi minas syirki. Bab takut kepada kesyirikan. Kita kembali dulu. Bab pertama kemarin tentang apa? Tentang wajibnya tauhid. Kemudian bab yang kedua, bab yang kedua tentang apa? Hah? Keutamaan tauhid. Pertama disebutkan hukum mempelajari tauhid itu wajib. Hukum bertauhid itu wajib. Kemudian yang kedua disebutkan keutamaan tauhid agar kita semangat. Kita kalau tahu keutamaan manfaat dari sesuatu, kita akan semangat melaksanakannya. Kemudian bab yang ketiga, keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Ya kan? Itu bagian yang kedua tadi. Utama tauhid tadi, bagaimana tauhid juga bisa menggugurkan dosa. Kemudian bab yang baru tadi kita bahas adalah bagaimana orang yang mewujudkan tauhid masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sekarang disebutkan bab takut kepada syirik sebagai penyempurna. Agar kita betul-betul berhati-hati untuk menjauhi perkara-perkara syirik tersebut. Bab yang ini disebutkan ada 5 dalil. Ada 5 dalil disebutkan. Dalil pertama, surat An-Nisa ayat 48. Ini sering sekali kita dengar. Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampunkan dosa-dosa yang di bawah kesyirikan bagi orang yang Dia kehendaki. Sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya tadi, bahwasanya dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Kalau dosa itu tidak pernah diampuni oleh Allah, maka kita harus takut kepada kesyirikan. Nyambung ya. Judulnya takut kepada syirik. Dalilnya Allah enggak pernah mengampuni dosa syirik. Berarti kalau dosa syirik enggak pernah Allah ampunkan, kita harus takut kepada dosa kesyirikan ini. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, syirik di sini dalam ayat ini apakah syirik besar ataukah syirik besar dan syirik kecil? Jawabannya adalah syirik yang dimaksudkan dalam ayat ini syirik besar dan syirik kecil. Dua-duanya. Fi ashahil qaulaini, dalam pendapat yang paling rajih. Ini Syekh Utsaimin mengatakan syirik yang dimaksudkan dalam surat An-Nisa ayat 48 di sini adalah syirik besar dan syirik kecil, yaitu semua dosa syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Syirik kecil seperti bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, syirik kecil seperti riya, itu juga syirik kecil. Nah, itu juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Nah, bedanya antara syirik besar dan syirik kecil. Sudah sering kita jelaskan, tapi enggak apa kita ulang. Bedanya nanti syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar. Satu, kekal di neraka. Kedua, keluar dari Islam. Yang ketiga, menghapus seluruh amal. Yang keempat, tidak akan Allah ampunkan. Ini syirik besar. Syirik besar itu pelakunya nanti akan kekal di neraka selama-lamanya. Kalau syirik kecil, dia tidak. Walaupun dia nanti akan disiksa di dosa-dosanya, tapi dia akan punya kesempatan keluar dari neraka. Yang kedua, pelakunya itu keluar dari agama Islam. Dia kufur dari agama Islam. Yang ketiga, syirik besar itu menghapus seluruh amal. Seluruh amal yang dia kerjakan itu akan terhapus karena syirik besar. Adapun syirik kecil itu cuma menghapus amal yang dimasuki oleh syirik tersebut. Misalnya dia sholat, sholatnya riya, riyanya yang dihapus. Dapat sholatnya yang dihapus. Dia sodakoh, sodakohnya riya, sodakohnya yang dihapus. Amalnya yang lain tidak. Tapi kalau syirik besar, semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lain nasrokta layabaton na'amaluka. Jika engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, pasti Allah akan hapus semua dosamu. Semua amalmu. Yang terakhir, tidak akan Allah ampunkan. Dosa syirik tersebut tidak akan pernah Allah ampunkan sama sekali. Sehingga dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Adapun syirik kecil, dia diazab, disiksa oleh Allah sebagai bentuk pengampunan nanti dosa-dosa. Dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dalil yang pertama, bahwasanya kita harus takut kepada kesyirikan. Sisinya, karena dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil? Di buku inilah akan diperinci secara luas. Tunggu saja, nanti akan ada perinciannya begitu luas. Kemudian dalil yang kedua, yang menunjukkan kita harus takut kepada kesyirikan. Surat Ibrahim ayat 35. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya na'budal asnam. Tatkala Ibrahim itu berdoa kepada Allah, "Rabbi, wahai Rabbku, ij'al hadzal balada, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, aminan, negeri yang aman." Dan memang dikabulkan oleh Allah. Negeri Mekah adalah negeri yang aman. Kita kalau belajar di situ aman. Kita nyimpan kendaraan, mobil bagus, motor bagus, enggak dicabut kuncinya, enggak ada yang nyuri. Ya kan? Tokoh-tokoh dibiarkan terbuka, enggak ada yang nyuri. Negeri yang betul-betul aman. Kemudian, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doanya yang kedua, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah asnam. Asnam itu artinya patung. Asnam itu patung. Yang kedua ada namanya wasan. Wasan itu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya patung, bentuknya gambar, bentuknya jin, atau bentuknya pohon-pohon, batu-batu, semua. Semua yang disembah selain Allah itu wasan. Waw sa nun. Kalau ausan ini kalau asnam ini adalah patung. Nah, mana sisi pendalilan yang menunjukkan kita harus takut kepada kesyirikan? Sisi pendalilannya, pertama, yang berdoa itu siapa? Yang berdoa Nabi Ibrahim. Antum ingat enggak sifat-sifat Nabi Ibrahim? Kalau di buku ini halaman 43. Halaman 43 ini disebutkan tentang sifatnya Nabi Ibrahim. Antum lihat sifatnya Nabi Ibrahim. Beliau ini inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih. Lima sifatnya Nabi Ibrahim yang menunjukkan bagaimana beliau itu murni di dalam tauhid. Jadi kesimpulannya, Nabi Ibrahim adalah orang yang paling murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isi doanya apa? Isi doanya, jauhkan kami dari menyembah patung-patung, dari berbuat syirik kepada Allah. Jadi kesimpulannya, dalil ini, sisi pendalilannya yang mengharuskan kita takut kepada syirik yang mana? Dua sisi. Satu, yang berdoa itu Nabi Ibrahim. Padahal beliau ahli tauhid. Masih berdoa kepada Allah, berlindung dari syirik. Yang kedua, isi doanya dijauhkan dari menyembah patung. Paham ya? Ini dua sisi pendalilan dari ayat ini. Kalau Nabi Ibrahim saja yang betul-betul murni tauhidnya kepada Allah, masih takut kepada syirik, yang enggak diragukan lagi ketauhidan beliau, apalagi dengan kita ini. Apalagi dengan kita, kita harus lebih wajib takut kepada kesyirikan. Dah azan ya? Nah, azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Dalil yang ketiga sebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu fasu'ila anhu faqala ar-riyau. Akhwafu ini isim tafdhil. Hal yang paling aku takutkan, kata Rasul. Ma akhafu alaikum. Hal yang paling aku takutkan atas kalian. Ini isim tafdhil. Perkara yang paling ditakutkan oleh Rasul. Asyirkul asghar. Adalah syirik kecil. Lalu ditanya tentang hal tersebut. Apa itu syirik kecil? Faqala, Rasul mengatakan. Ar-riya'u. Ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Sisi pendalilannya mana? Ini lafadznya sudah jelas. Akhwafu ma akhwafu alaikum. Perkara yang paling aku takutkan. Sisi pendalilan seperti ini namanya dalil yang sharih, yang sudah tegas maknanya. Bahwasanya perkara yang ditakutkan Rasul adalah syirik. Judul babnya takut kepada syirik. Jelas ya? Udah, ini namanya pendalilan secara sharih, sudah tegas. Lafadznya itu enggak perlu kita jelaskan lagi. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil adalah ar-riya. Ini dalil yang mengatakan kepada kita bahwasanya kita wajib untuk takut kepada kesyirikan. Nah, tadi kita sebutkan beda antara syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar itu nanti akan menghilangkan agama seseorang. Yuzilu aslal iman. Syirik besar akan menghilangkan agama seseorang. Adapun syirik kecil, yuzilu kamalal iman, akan menghilangkan kesempurnaan iman. Syirik kecil itu tidak menghilangkan, tidak mencabut keimanan dari akar-akarnya. Jelas ya, syirik kecil itu tidak mencabut keimanan dari akar-akarnya, tapi dia akan menghilangkan kesempurnaan, keimanannya tidak menjadi sempurna. Adapun syirik besar, dia akan mencabut keimanan dari akar-akarnya, sehingga akan hilang keimanan itu, dia menjadi orang kufur. Nah, riya itu berasal dari kata ru'yatun. Riya itu bahasa Arab, diambil dari kata ru'yatun, ro'a, yaro, ru'yatun. Ru'ya artinya melihat. Apa maksudnya riya? Riya itu tatkala seseorang beramal, dia ingin dilihat orang. Tujuannya apa? Agar dipuji. Jelas ya? Dan ucapan riya ini enggak cuma dalam hal riya saja, tetapi juga dalam hal sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Dia beramal, setelah itu dia cerita-cerita kepada orang agar orang dengar. Ketika orang dengar, dia puji. Jadi tujuannya di sini adalah dia beramal tapi ingin dipuji oleh manusia. Itu artinya riya. Dan itu adalah syirik, syirik kecil. Jelas ya? Nah, sekarang kita bahas masalah riya ini. Kita bahas masalah riya ini sebagai penutup pembahasan kita. Riya di dalam menggugurkan amal seseorang. Pertama, masuk dalam asal ibadah. Tidaklah dia beribadah kecuali karena riya. Karena riya masuk ke dalam asal ibadah, maka ini membatalkan amalnya. Ketika dia ingin sholat, apa dorongan dia sholat itu tidak ada apa-apa kecuali ingin dipuji. Dia sedekah, dia mengeluarkan uang untuk sedekah, tujuannya itu agar orang memuji. Nanti kita dapat suara lebih banyak gitu kan, nanti pemudasnya banyak yang milih dia banyak. Itu murni riya. Amalnya itu betul-betul riya, ingin dipuji. Seluruh amalnya akan batal. Jelas ya? Kondisi yang kedua, riya itu masuk di tengah ibadah dan dia dibagi menjadi dua. Satu, masuk di tengah ibadah yang awalnya ikhlas. Riya yang kedua adalah masuknya di tengah ibadah yang awalnya ikhlas. Ketika dia ingin beribadah, awalnya dia mulai ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah-tengah dia beribadah, ikhlas pun masuk. Lagi sedap-sedap sholat sunnah, masuk orang. Nah, mulai muncul riya di situ. Jelas ya? Wah, dia orang yang bagus sedikit lah. Nah, itu riya. Nah, riya seperti ini, ada dua keadaan. Satu, ketika masuk riya itu, dia tolak. Langsung dia singkirkan. Maka amalnya tidak batal. Bahkan, boleh jadi dia dapat tambahan pahala. Plus, kenapa? Dia sudah ijtihad. Berjihad melawan riya tersebut. Yang kedua, dia biarkan. Ketika dia biarkan, ada dua kondisi nanti. Ketika dia biarkan, ada dua kondisi. Satu, kalau amalnya satu paket, maka seluruhnya batal. Contoh, sholat. Yang kedua, kalau amalnya terpisah, maka yang batal yang hanya ada riya. Contoh, sedekah. Kalau dia teruskan masuk riya di tengah, awalnya dia ibadah ikhlas, kemudian masuk riya diteruskan, enak, makin sedap dia dengar riya tersebut. Nah, kalau ibadah itu satu paket, sholat itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Rakaat satu, rakaat dua, rakaat tiga, rakaat empat, semuanya satu paket, nggak bisa kita pisah-pisah. Walaupun riaknya di tengah-tengah, seluruh sholatnya batal. Paham ya? Karena dia ibadah yang sudah satu paket. Yang kedua, kalau ibadahnya misah sendiri-sendiri. Contohnya sedekah. Pertama dia sedekah 50 ribu, ikhlas dia. Diterima gak? Diterima. Sedekah yang kedua 100 ribu, dia riya. Nah sedekah yang kedua batal. Sedekah pertama tidak. Jelas ya, yang batal cuma yang dimasuki riya. Yang tidak ada riya tidak akan batal. Ini perincian masalah riya. Yang ketiga, ada yang ketiga itu, apabila riya masuk setelah beramal. Setelah dia beramal, muncul riya. Bagaimana ini? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Pertama, riya ini dosa tersendiri, gak ada hubungan dengan amal sebelumnya, sehingga amalnya gak bakalan batal. Setelah dia sholat, selesai sholat, dia riya. Sholatnya batal gak? Pendapat pertama, sholatnya gak batal. Tapi dia dosa dengan riya itu. Paham ya? Karena antara riya dengan sholat itu sudah beda. Pendapat yang kedua, sholatnya batal. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan la tubtiru shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Setelah dia sedekah, dia ungkit-ungkit. Jelas ya, setelah dia beramal dia ungkit-ungkit, batal. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Yang mana yang lebih? Yang lebih aman, yang lebih aman hati-hati dari riya. Kemudian, bagaimana kalau dia bertaubat setelah dia beramal? Dia riya, dia ingin bertaubat, amalnya itu balik lagi atau enggak? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, amalnya balik lagi. Pendapat yang kedua, amalnya tidak balik lagi. Berarti masalah riya ini masalah yang berat. Kalau kita sedekahnya 50 ribu, gampang lah. Coba kalau dia sedekahnya 1M, 2M. Sudah habiskan duit ber-MM, kemudian muncul riya. Selesai amalnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaslah, ini pentingnya kita belajar. Ini perincian dari masalah riya ini sebagai penutup kajian kita. Jadi kita cukupkan pembahasan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada waktu-waktu yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.